dan kita syukurkan kehadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita hari demi hari dalam hidup kita. Dan bagi mereka yang sudah berangkat kerja, saya katakan salut kepada Anda, karena orang Kristen memang seharusnya rajin, dan orang Kristen harus membuktikan bagi dunia bahwa kita adalah orang-orang yang patut dicontohi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen mempunyai beban tanggungan selain untuk keluarganya. Juga orang Kristen harus ikut ambil bagian di dalam membiayai penginjilan dan pembangunan gereja yang benar. Dan jikalau ada di antara pendengar yang sedang di mobil, mungkin ada yang mengantar anaknya sekolah dan lain sebagainya, ya, demikianlah orang Kristen yang baik, ya. Menjaga keluarganya dengan baik, ya. Memelihara, karena keluarga merupakan satu kesaksian yang sangat efektif dan yang sangat penting. Dan jikalau ada yang masih di rumah, ya, kiranya Anda bersiap-siap mungkin untuk mengisi hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah di pagi hari ini kita belajar firman Tuhan lagi, dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan kini kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19, ya. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 dari Injil Matius pasal 19. Pak Alkitombuku akan membantu kita membacanya. Silakan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, sebab mereka dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Katanya Tuhan Yesus berangkat dari Galilea dan tiba di daerah Yudea, berarti dia menuju ke selatan. Dari Galilea menuju ke selatan, ke daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Ini berarti sudah ada tidak jauh dari Yerusalem, karena dia sudah ada di posisi Yudea, di provinsi Yudea. Nah, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, dan ia pun ya menyembuhkan mereka di sana. Jadi banyak mukjizat dilakukannya. Sekali lagi, semua mukjizat dilakukannya untuk membuktikan bahwa ialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, anak Daud yang akan memerintah Israel dengan penuh dengan kemuliaan dan ketentraman dan kedamaian. Kemudian katanya, datanglah kepadanya orang Farisi untuk mencobai dia. Mereka mengujinya, mencobainya, kalau dia melalui mujizat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Mereka ingin tahu pengajarannya sekarang, apa yang diajarkannya, apakah pengajarannya itu baik. Apa sebenarnya yang mereka ingin lakukan adalah apakah pengajarannya itu cocok dengan mereka, sepaham dengan mereka, atau menyenangkan hati mereka. Dan mereka datang bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dan dengan alasan apakah saja? Ya, ini satu pertanyaan yang cukup sulit untuk masa itu, ya, karena praktek menceraikan istri marak sekali, ya, karena pada masa itu di mana perempuan masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Di kebanyakan kebudayaan berbagai bangsa itu wanita memang ada di posisi yang tidak begitu baik. Banyak budaya di mana wanita ditindas sedemikian rupa. Apakah sebabnya? Sangat mungkin bahwa memang perempuan itu yang menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia. Setelah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, setelah mereka hidupnya susah karena bumi terkutuk pada saat itu sebelum diberkati pada zaman Nuh, sehingga Adam begitu susah bercocok tanam dan tanam tidak mau tumbuh, pasti dia menyala-nyalain Hawa yang telah memberikan dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan demikianlah ini bergulir mungkin dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga wanita menjadi pihak yang posisinya tidak menguntungkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namun di dalam Yesus Kristus seharusnya tidak demikian. Di luar Kristus, di dunia sekuler di sana, kita melihat bahwa ada perjuangan dari kaum wanita untuk membalikkan keadaan. Bahkan di banyak masyarakat di mana wanitanya akhirnya berhasil berjuang dan bahkan menguasai laki-laki, bahkan bertindak melebihi, ya. Sesungguhnya porsi yang benar itu harus bagaimana? Porsi yang benar itu bukan laki-laki menguasai wanita atau wanita balik menguasai laki-laki. Porsinya yang benar itu adalah kembali ke posisi di Taman Eden, ke semula di mana manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu bahwa Adam adalah kepala rumah tangga dan Hawa adalah ibu rumah tangga yang membantu, ya, diciptakan oleh Allah untuk mendampingi Adam. Jangan kebalikan, bukan Adam mendampingi Hawa, tapi Hawa mendampingi Adam, ya. Nah, ini harus jelas sekali. Dan di dalam Yesus Kristus tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang sepertinya tertindas. Demikian mengapa? Karena Yesus Kristus telah memikul semua kutuk, telah memikul semua akibat yang dilaksanakan atau yang terjadi oleh Hawa, kemudian Adam yang memakannya juga. Jadi Yesus Kristus sudah mengambil alih semua kutuk itu. Oleh sebab itu di dalam Yesus Kristuslah ada keindahan, di dalam Yesus Kristuslah ada ini, ya, kemanisan dalam suami istri. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjawab, ya, bahwa dari semula Allah sudah menciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, di dalam bahasa Indonesia hal ini kurang tegas karena dalam bahasa Indonesia kata benda itu tidak lengkap sekaligus sudah ada ini jumlahnya di dalamnya. Tetapi di dalam bahasa Yunani, laki-laki di sini itu bentuknya tunggal, demikian juga perempuan, Sehingga maksud Tuhan Yesus dari awal memang diciptakan hanya satu laki-laki dan hanya satu perempuan. Oleh sebab itu laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Kasusnya beda jikalau Allah menciptakan Adam, kemudian tambah Hawa, kemudian tambah Aminah, Elizabeth atau siapa begitu. Tetapi dari semula Allah menciptakan hanya satu laki dan satu perempuan. Oleh sebab itu ia tidak mengizinkan pernikahan poligami. Belakangan ini, beberapa hari ini, di televisi-televisi di Amerika ribut ya, karena polisi barusan menangkap itu pemimpin dari gereja Mormon ya, itu yang mempunyai istri lebih dari 10 ya. Ini pengajaran sesat yang mengajarkan supaya kawin sebanyak-banyaknya. Padahal kita lihat jelas di sini Tuhan Yesus berkata bahwa satu laki-laki, satu perempuan, itu kehendak Allah sejak penciptaan. Nah, kemudian dikatanya, nah di dalam suami istri itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya dan kemudian menjadi satu daging mereka itu. Mereka bukan lagi dua, tetapi mereka itu satu, bahkan tidak boleh dipisahkan oleh orang lain. Siapapun tidak boleh memisahkannya lagi setelah mereka menjadi satu. Tidak berarti laki-laki tidak boleh tinggal dengan keluarga orang tuanya, tetapi maksudnya meninggalkan ayah dan ibunya adalah dia adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa. Siapakah yang boleh menikah? Laki-laki umur berapakah yang sudah boleh menikah? Orang seringkali bertanya demikian. Sulit untuk dijawab secara umur ya, karena ini yang dibutuhkan di dalam pernikahan ini adalah kedewasaan. Ya, mungkin umur 19 sudah dewasa sekali dan ada yang umur mungkin sudah 30-40 tetapi gayanya masih tidak dewasa. Nah, yang boleh menikah itu adalah yang sudah sanggup berdikari, sudah dewasa. Itulah artinya yang kalau meninggalkan ayah dan ibunya, dia sudah sanggup berdikari. Nah, yang demikian inilah yang berhak atau boleh menikah. Dia tidak akan menyengsarakan perempuan lain atau anaknya yang akan dilahirkannya. Kemudian menjadi satu dan tidak boleh diceraikan. Ketika seseorang itu menikah, itu tidak boleh lagi diceraikan oleh siapapun juga. Apakah yang dihitung sudah menikah? Dihitung sudah menikah itu artinya sudah diumumkan kepada publik bahwa mereka itu suami istri lewat koran kah, lewat undangan kah, pakai pesta kah, kemudian terjadi hubungan suami istri berduanya itu. Nah, yang demikian itu sudah dihitung sudah menikah. Jadi bukan masalahnya diteguhkan, diberkati di gereja. Kami tidak memakai istilah diberkati, tetapi diteguhkan di gereja. Bukan masalah itu. Ada pendeta yang ngaco ya, orang-orang yang sudah menikah bahkan sudah tua, karena dulu menikahnya tidak diteguhkan di gereja, sekarang katanya dibawa kembali kemudian diberkati. Nah, ini kacaunya bukan main-main. Coba bayangkan kalau mereka berkata demikian, oh kalau gitu pernikahan kami yang sudah berlangsung 20 tahun ini enggak sah. Oh kalau begitu saya boleh ganti dong ya. Nah, akan celaka sekali. Jadi bukan demikian, bukan masalah di gereja atau di mana ya. Tetapi pernikahan itu sah di hadapan Allah kalau diumumkan kepada publik dan kemudian mereka hidup bersama sebagai suami istri, maka itu sudah sah dan tidak boleh dipisahkan lagi. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia lagi. Dan kemudian katanya, lalu mereka beralasan demikian. Lalu bagaimanakah Musa kok memerintahkan supaya memberikan surat cerai, katanya, kalau tidak boleh bercerai? Ya memang di dalam Ulangan pasal 24 kita bisa membaca di situ Musa berkata kalau seseorang tidak mau istrinya lagi, menceraikannya, harus memberikan dia surat cerai. Ya akhirnya Tuhan Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Begini, memang menceraikan istri itu atau tidak ada sebenarnya yang menceraikan suami ya, tetapi yang ada dalam perjanjian lama itu menceraikan istrinya. Nah, menceraikan istri itu suatu kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tetapi jikalau menceraikan istri, tambah lagi tidak dikasih surat cerai kepadanya, itu salahnya lebih berat lagi, membuat perempuan itu terkatung-katung. Nah, kalau dia memang diceraikan, maksud Musa itu adalah dia mesti dikasih surat supaya kalau dia menikah dengan orang lain, itu ada pegangan bahwa dia bukan berzina. Sebab kalau tidak diberikan surat cerai, dia dalam posisi yang serba salah. Nanti kalau dia menikah dengan orang lain, ini mantan suaminya yang sudah tidak mau dia itu akan datang menuntut, "Eh, kamu kok ngambil istri saya?" Ya, akan jadi repot sekali. Oleh sebab itu, secara hukum, artinya dalam bernegara, nah, hukum Taurat itu diturunkan juga untuk kerapian di dalam bernegara. Itu adalah undang-undang dasar negara Yahudi yang pertama. Mereka adalah bangsa yang pertama di muka bumi ini yang memiliki undang-undang yang sedemikian rapi. Oleh sebab itulah maka Musa mengizinkan mereka memberikan surat cerai. Tetapi kata Tuhan Yesus, dari awal tidak demikian, tidak boleh menceraikan. Kalau Adam menceraikan Hawa, dia mau kawin sama siapa lagi gitu? Karena memang Tuhan menciptakan satu laki dan satu perempuan. Nah, tetapi di sini kemudian di ayat 9 katanya Tuhan Yesus bilang, jikalau seseorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, kalau kecuali karena zina, kalau kawin lagi maka dia berzina. Oleh sebab itu, nah, perceraian yang kelihatannya bisa diterima adalah perceraian yang karena meninggal. Ya, itu karena memang meninggal. Jadi salah satunya meninggal. Kemudian di sini Tuhan katakan kalau berzina. Nah, mengapa berzina ini masuk kategori di mana perceraian yang bisa diterima? Karena begini, suami istri itu setelah diumumkan kepada publik dan kemudian hidup sebagai suami istri bersetubuh, maka mereka sudah menjadi satu. Bersetubuh itu menjadi satu daging, ya, menjadi satu. Nah, ketika salah satunya itu pergi bersetubuh dengan pihak yang lain, berarti dia menyatukan dirinya dengan orang itu, ya. Katakanlah seorang suami pergi ke pelacur, maka dia menyatukan dirinya dengan pelacur itu. Nah, ketika dia menyatukan dirinya dengan pelacur itu, sebenarnya sama artinya dengan mengumumkan bahwa dia memisahkan dirinya dengan istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita yang bersetubuh dengan laki-laki lain bukan suaminya, itu sama dengan bahwa dia menyatukan diri dengan laki-laki lain. Maka sama artinya tindakan itu dia sudah memutuskan atau memisahkan dirinya dengan suaminya. Nah, yang demikian ini kata Tuhan, perceraian yang diizinkan adalah kalau terjadi perzinahan katanya. Nah, lalu kawin dengan, kalau tidak maka yang kawin dengan orang lain itu disebut berzina. Jadi di dalam Alkitab kalau kita dapatkan ada tiga perceraian, yaitu yang ditinggalkan oleh salah satu pasangan meninggal, kemudian karena kasus berzina. Kemudian Rasul Paulus bilang itu di dalam 1 Korintus pasal 7 adalah yang diceraikan. Jadi bukan dia yang mau, tetapi dia di pihak yang diceraikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di gereja yang benar, yang Alkitabiah, kalau orang mau menikah lagi, mau menikah, kita mau ini strike sekali. Pertama, kita mau yang pasangan yang calon mau menikah itu adalah mereka yang sungguh-sungguh masih pure gitu. Nah, kalau mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka mau menikah di gereja, mereka harus berani maju ke depan dan meminta maaf kepada jemaat bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dan jemaat mengampuni mereka, mereka bisa diteguhkan di jemaat. Dan seharusnya mereka harus meminta maaf kepada jemaat atas perbuatan mereka. Kemudian mereka yang kalau sudah janda atau sudah duda adalah yang ditinggal pergi oleh pasangannya yang meninggal misalnya. Dan kemudian kalau ada yang berkata bahwa dia duda atau janda karena pasangannya berzina atau karena dia diceraikan. Nah, untuk yang dua kasus ini kita tidak meneguhkannya di gereja, tetapi kita bilang bahwa ya kita doakan di rumah, karena untuk dua kasus ini terlalu sulit untuk membuktikannya kebenarannya, apakah betul dia yang diceraikan, dia diceraikan atau dia membuat-buat ulah supaya diceraikan gitu. Dan apakah betul pasangannya berzina dan bagaimana cara membuktikannya? Apakah dia tertangkap basah atau bagaimana? Ini sulit sekali. Dan untuk dua kasus yang ini, yaitu yang karena berzina dan karena diceraikan, biar ya hati nuraninya dan dia nanti satu hari mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, tetapi yang gereja laksanakan adalah peneguhan nikah janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-muridnya mendengar demikian, mereka langsung kaget dan berkata, wah kalau begitu jangan kawin kalau tidak boleh cerai. Ya, karena orang Yahudi pada zaman itu begitu gampang menceraikan istrinya. Masakannya tidak becus saja bisa diceraikan. Dan ya hanya karena hal-hal sepele mereka bisa diceraikan istrinya itu. Oleh sebab itulah ketika mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus bahwa tidak boleh cerai, mereka berkata, ya, wah jika demikian, katanya, bilang, jika demikian halnya hubungan suami istri itu bahwa itu adalah seumur hidup, lebih baik jangan kawin. Ya sebenarnya benar, kalau tidak ketemu orang yang benar-benar kita cintai dan kita yakin kita bisa hidup bersama dengan dia, kita bisa senang, lebih bahagia hidup dengan dia daripada hidup tanpa dia, maka barulah menikah. Bukan main gambling gitu, apa untung-untungan begitu, ya itu sangat riskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian Tuhan berkata, ya memang, ya ada orang yang tidak kawin, ya karena memang dilahirkan demikian. Jadi dilahirkan cacat, ya dilahirkan cacat, bukan dilahirkan homo. Dengar baik-baik, ya homo itu tidak cacat, ya. Homo itu alatnya semuanya itu tokcer itu. Cuman ya homo itu ada kekacauan di pikirannya. Ada iblis yang mengganggu, dosa yang mengganggu pikirannya sehingga salah sasaran gitu. Ya jadi homo itu tidak dilahirkan cacat ya. Tetapi homo itu adalah tindakan berdosa gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita lihat ada yang memang lahir cacat, artinya alat vitalnya mungkin tidak berfungsi dengan baik, ada. Nah, manusia bisa cacat macam-macam ya. Seperti lahir cacat matanya buta, yaitu lahir timpang, lahir apa? Ya bisa lahir cacat, yaitu burungnya enggak mau terbang gitu. Ya, itu lahirnya cacat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dong, Pak Alkitab buku ketawa di sini. Iya, begitulah. Nah, kemudian ya di sini ada dikatakan ada yang dibuat oleh orang demikian, katanya dijadikan demikian oleh orang lain, dikebiri. Nah, para kasim itu, yaitu penjaga istana raja biasanya, itu dikebiri itu. Ya begitu raja begitu takut dia punya selir-selir itu bisa ya dijadikan sasaran, jadi akhirnya para kasim, para penjaga istana di itu ya. Ya dia takut pagar makan tanaman katanya. Jadi akhirnya mereka dikebiri gitu, yaitu dijadikan orang demikian. Dan ada yang menjadikan dirinya sendiri demikian, artinya memutuskan tidak mau menikah karena kerajaan sorga. Jadi supaya melayani Tuhan dengan lebih efektif, maka tidak mau menikah. Ya kalau itu keputusan diri sendiri itu baik sekali, tetapi jangan sampai bahwa itu adalah diputuskan oleh institusi, ada yang memaksa ya toh. Pokoknya misalnya jadi pendeta tidak boleh kawin ya. Nah, itu terpaksa itu namanya ya toh. Bukan dirinya sendiri. Tetapi kalau dirinya sendiri maunya ya artinya boleh kawin, tetapi kalau dia tidak mau kawin ya itu baik. Namun ya untuk jadi gembala sidang itu harus kawin. Jadi penginjil tidak ada keharusan. Jadi gembala harus, karena di dalam 1 Timotius dikatakan suami dari satu istri katanya, dan sudah terbukti memimpin keluarganya dengan baik. Karena menjadi gembala itu di dalam gereja itu banyak wanita-wanita. Nah kalau gembalanya tidak punya istri ya akan repot sekali itu ya. Wanita-wanita akan mengelilinginya, ya mungkin akan timbul banyak gosip-gosip yang tidak beres. Oleh sebab itu wanita gembala harus menikah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita sudah sampai di ayat yang ke-12. Sekarang ayat 13 sampai 15, Pak Alkitab buku, silakan membaca ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang sikap Tuhan terhadap anak-anak dan posisi anak-anak di hadapan Tuhan. Di bawah orang anak-anak kecil, ya kecil ini berarti yang belum akil balik, ya, kepada Yesus Kristus supaya dia meletakkan tangan, ya, mendoakan, ya, memberkati mereka. Ini adalah kesukaan Tuhan karena Tuhan tahu bahwa seperti jawabannya bahwa mereka inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Tapi murid-muridnya melarang mereka, biasa, ya, anak-anak ribut, ya, anak-anak kecil itu ya berisik, jadi merepotkan gitu. Tetapi Tuhan bilang jangan menghalangi mereka karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena ini orang-orang inilah yang sudah pasti masuk sorga. Jadi kalau anak-anak kecil ini yang belum akil balik ini meninggal, mereka pasti masuk sorga. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, itu sudah ditanggung semuanya. Nah, yang masih belum akil balik, yang masih bayi, anak-anak, itu mereka belum berdosa secara sadar diri, secara bertanggung jawab, accountable. Mereka belum masuk ke dalam umur accountable. Jadi, jikalau mereka meninggal, maka penanggungan Tuhan Yesus atas dosa mereka secara otomatis. Tetapi bagi yang sudah masuk ke umur accountable, yang bertanggung jawab dan kemudian berdosa atas kesadaran diri sendiri, sudah menjadi orang berdosa bukan karena hubungan dengan Adam dan Hawa lagi, tetapi sekarang menjadi orang berdosa karena perbuatan dirinya sendiri. Nah, yang demikian ini agar, ya, dia punya dosa dihitung sudah tertanggung di atas kayu salib, atau penyaliban Tuhan Yesus dihitungkan kepadanya, dia harus mengaku dirinya berdosa dan percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi dia harus percaya kepada Yesus, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bagi yang sudah mencapai umur accountable. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Nah, di sini kita lihat, ya, di gereja yang benar, ya, bayi atau anak-anak tidak dibaptis, ya, melainkan ya didoakan. Ya, didoakan tidak apa-apa, tetapi hati-hati dengan mendoakan anak-anak ini. Jangan seperti di agama tertentu, ya, katanya anaknya dipungut anak jadi anak Kuan Im gitu, ya, atau apa gitu, ya, toh. Terus gereja ikut-ikutan ada Godfather, Godmother begitu. No. Tidak ada macam begitu, ya. Bayi tidak boleh dibaptis. Tidak ada sedikit pun, secuil pun keterangan di dalam Alkitab di mana bayi boleh dibaptis. Tetapi ya, di sini hanya dibawa untuk didoakan. Ini pun harus hati-hati. Doakan apa? Orang tua yang membawa anaknya didoakan itu harus berjanji di hadapan jemaat bahwa mereka berjanji komit untuk membesarkan anak-anak mereka di hadapan Allah dan sesuai dengan Alkitab. Jadi orang tuanya yang berjanji, baru kemudian anak itu didoakan di hadapan jemaat. Jadi bukan anaknya diserahkan kepada Tuhan biar Tuhan pelihara, ya. Tuhan sudah pasti pelihara, ya. Itu tidak usah diserahkan juga dipelihara. Jadi apakah yang tidak diserahkan itu dibiarin biar dimakan anjing gitu? Yang diserahkan saja yang dipelihara. Nah, bukan demikian, ya. Tuhan sudah pasti pelihara. Tetapi acara mendoakan anak di hadapan jemaat itu adalah orang tuanya berjanji mau membesarkan anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, janji ini yang dipegang dan ini yang dinyatakan kepada jemaat. Oke, sekarang kita akan melihat ayat 16 sampai 26. Silakan Pak Alki membacanya. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini termasuk pasal yang kita perlu perhatikan dengan seksama dan hati-hati. Seorang datang kepada Yesus Kristus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan yang salah. Ini pertanyaan kebanyakan manusia yang menyangka bahwa masuk surga itu dengan berbuat baik, dengan berbuat ini dan berbuat itu. Ya, jadi ini sudah mewakili pandangan dunia yang salah konsep bahwa masuk surga itu melalui perbuatan baik. Jadi orang muda ini sudah datang sudah dengan konsep yang salah duluan begitu. Dan kemudian jawab Yesus, ya Tuhan ikutkan saja, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, hanya yang satu yang baik. Ya, di tempat yang lain, di Injil Lukas dan lain sebagainya, Tuhan Yesus bilang, "Mengapa engkau panggil aku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah." Oleh kelompok yang tertentu, ya, dari saksi Yehova pernah datang kepada saya, dia berkata bahwa di sini membuktikan Yesus menolak dirinya Allah. Sebenarnya justru kebalikannya. Yesus ketika Yesus dipanggil guru yang baik, ya, kemudian Tuhan Yesus bilang, "Mengapa engkau panggil saya guru yang baik? Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Allah." Sebenarnya Tuhan Yesus ingin berkata bahwa, "Apakah engkau sungguh mengakui saya Allah?" Tuhan ingin pertegas kepada pemuda ini. Ya, memang kalau mau dipelintir, ya ayat-ayat semuanya akan terpelintir gitu. Dan di sini dikatakan Tuhan bilang hanya satu yang baik. Ya, tetapi jikalau engkau ya ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, kalau engkau mau masuk surga melalui perbuatan baik, seolah-olah Tuhan Yesus berkata demikian, maka cobalah lakukan semua perintah Allah. Kalau engkau mau masuk surga dengan perbuatan gitu. Nah, kata orang itu kepadanya, ini orang ini masih bingung ini ya. Perintah yang mana? Kata Yesus, ya jangan membunuh segala macam, yaitu dia itu kasih tahu hafalkan itu hukum Taurat gitu. Hukum Taurat. Nah, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini orang muda yang hebat ini ya. Sudah kaya, ya, lumayan beribadah. Dan ya terlihat sekali bahwa dia itu adalah seorang muda yang mungkin lumayan sombong juga, karena dia berkata bahwa semua hukum Taurat itu sudah dilaksanakan. Betulkah? Nah, kalau betul sudah laksanakan semuanya, engkau sebenarnya sudah tidak perlu juru selamat lagi gitu. Kalau seseorang memang bisa tidak melanggar hukum Taurat 10 hukum itu, engkau tidak perlu juru selamat sebenarnya. Orang yang perlu juru selamat adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan tidak sanggup untuk tidak melanggar 10 hukum itu. Ya, siapakah yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang bohong, you know? Wah, orang muda ini kelihatannya kelewat sombong ini ya. Dia berkata dia sudah laksanakan semua hukum Taurat. Nah, sekali lagi kalau orang memang bisa melaksanakan seluruh hukum Taurat, kalau dia memang betul-betul tidak ada dosa sedikit pun, ya, dia pasti masuk surga dan dia tidak perlu juru selamat. Tetapi sesungguhnya, ya, kita ini tidak mungkin demikian. Nah, Tuhan Yesus sengaja sebenarnya mau membuat dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, kalau dia orang berdosa, maka dia memerlukan juru selamat. Tetapi kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, katanya. Apalagi yang kurang? Hebat sekali dia. Sebenarnya ini hanyalah satu perasaan yang semu gitu ya, rasa tidak berdosa. Nah, di dunia ini kita ketemu dengan banyak orang yang demikian, yang merasa dirinya suci itu. Orang yang sok suci seperti pemuda ini lumayan banyak. Padahal cukup satu dosa saja kita sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga itu maha kudus. Dan cukup satu dosa saja kita tidak mungkin menghampiri Allah. Mengapa? Karena Allah itu maha kudus. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa harus diselesaikan. Dosa diselesaikan dengan apa? Dengan penghukuman. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat. Dan bagaimanakah cara juru selamat menyelamatkan kita? Yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk dihukumkan. Dihukumkan bagi kita. Jadi Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib adalah menerima hukuman atas dosa. Bukan dosa dia, tapi atas dosa seisi dunia, atas dosa umat manusia. Jadi sebelum Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Ibadah simbolik itu apa? Yaitu ambil domba, dan domba itu kemudian ditaruh di atas mezbah dan disembelih. Dan penyembelihan domba ini adalah menggambarkan dosa dijatuhi hukuman. Karena kita berdosa, maka dosa kita hanya dapat diselesaikan dengan dijatuhi hukuman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus bilang ya kepada pemuda ini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sebenarnya sangat bermurah hati kepada pemuda ini. Tuhan melihatnya dengan penuh kasihan. Dia adalah pemuda yang ya berusaha, ada usaha, dan dia adalah pemuda yang ini overconfident. Dia merasa dia hebat, dia sudah berusaha, dan dia merasa dia suci. Tetapi sebenarnya dia kurang banyak. Dan Tuhan Yesus sekarang menantangnya. Kalau dia betul-betul seorang yang mau mencari kebenaran, maka hanya satu lagi penghalangnya. Kalau dia berani menjual hartanya dan kemudian dia ikut Tuhan Yesus, maka mungkin kalau dia berani melakukan itu, dia akan termasuk ke dalam salah satu rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi pemuda ini katanya dia, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak hartanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, harta bisa menyebabkan orang sombong. Lihat betapa sombongnya pemuda ini. Dia menyangka dia sudah cukup hebat ya. Bahkan dia menyangka dia sudah melaksanakan hukum Taurat, karena orang-orang pada memujinya. Hampir tidak ada orang yang berani mengecamnya, sehingga dia menyangka dirinya sudah suci. Dan Tuhan Yesus berusaha untuk membuat dia mengerti bahwa hartanya itu tidak bisa membawa hal positif baginya dalam hal keselamatan jiwanya. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus ingin memperlihat kepadanya, bahkan hartanya itu telah menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Hartanya itu telah membuat dirinya menjadi sombong. Hartanya telah membuat dirinya yakin bahwa dia tidak berdosa. Nah, hartanya telah membuat dirinya yakin bahwa dia itu orang baik. Mungkin karena dia memang seringkali berbuat baik, sehingga hartanya sebenarnya telah menjerumuskan dia. Nah, Tuhan Yesus ingin menolongnya. dengan berkata, "Juallah seluruh hartamu yang telah menjadi batu sandungan bagimu, yang telah membuat hatimu menjadi sombong, juallah hartamu itu dan ikutlah aku." Dan ternyata dia tidak berani. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dunia ini banyak orang yang terlihat sepertinya cinta kebenaran. Saya katakan sepertinya gitu. Tetapi ketika tantangan diberikan, mereka langsung terbukti tidak cinta kebenaran. Betapa banyak orang yang datang kepada saya berkata, dia berkata, "Dokter Liao," katanya, "saya sesungguhnya meyakini bahwa pengajaran Anda sangat alkitabiah." Saya sudah yakin itu, ya. Tetapi kemudian saya berkata, "Ya, kalau Anda yakin sesuatu yang benar dan Anda yakin Anda sedang ada di posisi yang salah, mengapa Anda tidak berani meninggalkan yang salah kemudian memegang yang benar? Mengapa Anda tidak berani membuang yang salah kemudian memegang yang benar?" Dan ketika mereka merenungkan tentang harga yang harus dia bayar, ya mungkin jabatan mereka yang akan hilang, ya mungkin teman-teman mereka ya di gereja yang salah yang akan ya kehilangan teman dan lain-lain sebagainya, akhirnya mereka tidak berani. Akhirnya mereka pergi dengan sedih. Seperti pemuda ini, katanya, mendengar perkataan itu, ia pergi dengan sedih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, habis pemuda ini pergi, Tuhan Yesus langsung mengajar kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, "Sungguh sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan seekor onta masuk lubang jarum," ya. Makanya masih lebih mudah daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teolog-teolog liberal, ya, yang juga terperanjat bersama-sama dengan murid Tuhan ini, itu mulai menafsirkan bahwa lubang jarum di sini yang dimaksud itu adalah pintu kecil yang di samping pintu gerbang dan lain sebagainya. Itu nonsen, ya. Mengapa? Karena di sini terbukti bahwa murid-muridnya semuanya kagetnya bukan main. Dan katanya mereka sampai-sampai katanya mendengar itu gempar, katanya gempar itu berarti itu bukan cuma kaget ya, bahkan sudah gempar katanya. Nah, sampai mereka berkata bahwa siapa yang dapat diselamatkan? Artinya siapa yang bisa masuk surga? Anda tahu lubang jarum berapa kecil, ya, dan Anda tahu onta berapa besar. Ya, nah, bagaimana mungkin onta yang begitu besar bisa masuk ke dalam lubang jarum? Jadi siapa yang bisa diselamatkan? Mereka mulai bertanya demikian. Saya seringkali berkata bahwa jangankan ontanya bisa masuk lubang jarum, bulunya aja gak masuk. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini jelas Tuhan Yesus tidak berkata pintu kecil segala macam. Betul-betul dia berkata jarum itu, ya, jarum. Nah, kelompok liberal dan banyak kelompok yang lain seringkali menafsirkan Alkitab secara alegorikal. Kita mempunyai aturan. Jikalau satu perkataan di dalam Alkitab masih bisa ditafsirkan secara literal, itu tidak patut ditafsirkan secara alegorikal. Sebab kalau yang masih bisa dimengerti secara literal dialegorikalkan, ya, maka kita tidak bisa menafsirkan Alkitab lagi, tidak bisa mengerti kebenaran, bahkan kita tidak bisa ngomong. Sebab kalau saya bilang saya mau pulang dan itu dikiaskan atau dialegorikalkan bahwa maksud saya mau datang gitu, mana mungkin? Kita tidak bisa ngomong lagi. Saya bilang itu bebek, nah dikiaskan bahwa sebenarnya itu ayam, bagaimana mungkin? Jadi di sini Tuhan Yesus bilang lubang jarum yang lubang jarum, tetapi Tuhan bilang apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi keselamatan sebenarnya hanya datang dari Allah, hanya dari Allah saja. Dan ya, jikalau Injil diberitakan, kita lihat mungkin ada orang-orang kaya yang bisa tersentuh. Kita lihat mereka bisa, ya. Orang-orang miskin lebih gampang diselamatkan. Itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus apakah dia Mesias atau mereka harus menunggu yang lain, Tuhan berkata apa? Orang buta sudah melihat, orang lumpuh berjalan, dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskinlah yang lebih gampang diselamatkan. Orang-orang miskinlah berbahagia. Orang-orang kaya banyak yang akan masuk neraka. Karena apa? Karena kesombongan mereka, karena harta yang mereka miliki telah menjerumuskan mereka, telah menyebabkan mereka sombong. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin Anda lumayan kaya, dan jikalau Anda tinggalkan harta terlalu banyak untuk anak-anak Anda, dan bukan yang hasil usaha mereka. Yang saya khawatir adalah Anda telah menjerumuskan dia ke dalam neraka. Karena apa? Kesombongan dia akan menyebabkan dia sulit untuk menerima Injil. Maka kesombongannya telah akan membuat dia menjauh dari kebenaran. Dia tidak bisa dinasehati lagi suatu hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas ayat 27 sampai ayat 30. Pak Alki, silakan membacanya untuk kita. Upa mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini masih menyangkut perikop yang di atas, di mana Petrus yang mungkin yang paling gempar di antara murid-muridnya, karena Petrus ini adalah salah satu rasul yang mempunyai istri yang sudah dia tinggalkan sementara, tentu ikut mertuanya, dan dia sekarang jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia sudah tinggalkan semuanya, katanya mengikut Yesus sekarang. Nah, apa yang akan diperoleh, katanya? Apakah yang akan kami peroleh, katanya? Nah, sampai pada detik ini, sampai pada hal saat ini Petrus bertanya ini, murid-murid masih dihantui oleh satu sikap bahwa mereka itu akan memperoleh keuntungan secara ini jabatan kah, materi kah, atau apa, ya. Nah, Tuhan Yesus tahu mereka sedikit demi sedikit mengajar. Mungkin sampai nanti penyaliban Tuhan Yesus kelihatannya demikian, baru murid-murid ini shock, ya. Shock karena guru yang mereka harapkan untuk menjadi raja dan mereka sudah mengikutinya sekian lama, ternyata sekarang sudah disalibkan dan ternyata tidak melawan, tidak memerintahkan mereka untuk angkat senjata dan sebagainya. Dan sesudah kebangkitan, kemudian Tuhan mengajar kepada mereka bahwa karena penolakan bangsa Yahudi, maka kedatangannya yang pertama ini itu hanya membereskan penyakit rohani, yaitu dosa. Nanti kedatangan yang kedua kali akan membereskan umat manusia dari penyakit jasmani. Jadi pendirian kerajaan Daud yang tadinya direncanakan ditunda, ya, di delay. Dan murid-murid memang bertanya di Kisah Rasul pasal 1, kapan itu? Tuhan bilang, engkau tidak perlu tahu hari, waktu dan saatnya, karena apa yang telah ditetapkan oleh Bapa. Yang penting kamu akan menerima kuasa dan jadi saksi Tuhan di mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di sini katanya Petrus mempersoalkan upah ini. Tuhan Yesus berkata, ya, oke, kalian akan menerima upah. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, itu maksudnya itu adalah di kerajaan 1000 tahun, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, kan memerintah 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, ya, dan ladangnya itu akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi akan mendapat 100 kali lipat di dalam kerajaan 1000 tahun, dan kemudian akan memperoleh hidup kekal setelah kerajaan 1000 tahun selesai. Nah, ini jelas sekali, ya. Dan bahkan di dunia ini pun kita akan mendapatkan upah yang berkali-kali lipat, ya. Di dalam Tuhan kita ada banyak saudara, ya, lebih dari 100 saudara. Di dalam Tuhan kita mempunyai ibu bapa, oh, lebih dari 100 ibu bapa. Ya. Ketika saya pergi ke Amerika, saya menemukan saudara-saudara seiman di sana sedemikian baiknya. Mereka seperti saudara saya, ya. Mereka seperti ibu bapa saya yang tua-tua. Ya, saya mempunyai banyak ibu bapa jadinya, mempunyai banyak saudara selain ibu bapa kandung saya, saudara kandung saya. Saya juga memiliki saudara di dalam Tuhan yang begitu banyak, ya, ibu bapa di dalam Tuhan yang begitu banyak, dan anak-anak di dalam Tuhan yang begitu banyak, ya. Jadi betul, ya, kita mendapat ganti berkali-kali lipat. Terlebih lagi jikalau itu dihitung secara rohani, maka nilainya tak terhingga. Nilainya tak terhingga. Nah, itu upah kita mengikut Yesus Kristus. Bagi orang yang melayani Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang telah mengkomitkan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin Tuhan merugikan kita. Tuhan tidak mungkin, sekali lagi mustahil Tuhan akan merugikan kita. Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sungguh memiliki alam semesta ini, masakan Dia merugikan kita yang orang yang sudah tidak punya apa-apa. Dan bahkan Tuhan akan melimpahkan hidup kita dengan berkat-berkat-Nya. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita terpleset oleh teologi sukses. Jikalau Tuhan dalam waktu sementara kita di dunia ini menjadi saksinya, kalau kita harus menderita, ingat, ya, itu adalah untuk menabung ke depan. Ya, berkat Tuhan tidak dijanjikan akan diberikan kapan. Ya, mungkin di saat kita sudah agak tua, atau mungkin di saat kita sudah sangat tua sekali, Tuhan rencananya memelihara kita memakai cara tertentu. Tuhan memelihara kita. Atau mungkin di dunia ini kita mengalami kesusahan dari awal sampai akhir, susah terus. Berarti Tuhan mau kita bersaksi demikian melalui kesusahan hidup kita, sehingga melalui kesusahan hidup kita, kita memberikan kekuatan kepada orang-orang yang susah. Dan hadiah yang Dia mau kasihkan kepada kita ternyata ditabung, disimpan dulu, nanti diberikan kepada kita di sorga. Itu kita harus penuh dengan sukacita menerima semua keadaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ada yang terakhir di sini dikatakan, yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan terjadi yang terdahulu. Adalah jikalau kita mempermasalahkan mengenai upah di dunia ini, maka kita akan tersandung. Orang yang terdahulu akan mundur mungkin menjadi yang terkemudian, dan orang yang terkemudian mungkin akan maju pesat karena kasih karunia Tuhan, karena Dia memandang jauh ke depan. Sekarang kita mau menjadi yang mana? Yang tersandung atau kau yang maju terus ke depan? Kita yang menjadi akan jadi yang terdahulu, yang kemudian jadi yang terakhir, atau kita yang jadi yang terakhir kemudian menjadi yang terdahulu? Kita silakan pilih. Dan marilah kita berjalan dengan baik. Marilah kita jalani hidup ini, kita melayani Tuhan dengan baik, memandang ke depan, memandang kepada Tuhan, memandang kepada kekekalan. Jangan memandang terlalu singkat, terlalu pendek di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah pembahasan kita. Waktulah yang memisahkan kita. Besok kita akan melihat pasal 20. Mari kita berdoa. Bapa.